وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا طَيِّبًا وَأَمَلًا مُتَقَبَّلًا. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas kembali prinsip akidah dari Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah, dan kita lanjutkan juga dengan pembahasan dari matan Abi Syuja' dari At-Tadzib fi Adillah Al-Ghaya wa At-Taqrib tentang fikih Syafi'i. Kali ini kita lihat dulu pembahasan pertama tentang taat pada penguasa, yaitu kita masih berada dalam judul taat pada penguasa. Dengan judul kali ini, bolehkah memberontak dan bagaimana menghadapi penguasa zalim. Imam Al-Muzani rahimahullah itu berkata, wa ta'atu lil umri lil amri fi ma kana inda Allahi azza wa jalla mardiyan wa sinna bi ma kana inda Allahi musqitan wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu inda rabbi inda Allahi kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Prinsip Al-Sunnah kata Imam Al-Muzani adalah taat kepada ulil amri, penguasa, dalam hal-hal yang diridhoi Allah Azza wa Jalla, dan meninggalkan ketaatan kepada mereka pada hal-hal yang dimurkai Allah. Artinya tidak taat dalam maksiat. Juga prinsip Al-Sunnah adalah meninggalkan sikap khuruj, memberontak, ketika penguasa atau pemerintah bersikap sewenang-wenang dan tidak adil, tetap tidak memberontak. Lalu disarankan untuk bertobat kepada Allah agar penguasa bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Baik, silakan dibaca keterangan di bawah. Tidak memberontak dan disuruh bersabar. Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak memberontak pada ulil amri walaupun ia melampaui batas dan zalim. Nah, lihat ya kalimatnya, walaupun ia melampaui batas dan zalim. Nanti ada pembahasannya. Kenapa? Apa hikmahnya? Ini kan sudah zalim ini. Kenapa tidak memberontak saja? Terus. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dalam hadis disebutkan, ya ubadatu qultu labaika qala isma wa ati ya usrika wa yusrika wa ma'rahika wa atharatin alaika wa in akalu malaka wa darabu dhuhraka illa an takuna maksiatan lillahi bawahan. Wahai Ubadah. Ubadah menjawab, labaik. Nabi SAW lantas bersabda, dengarlah dan taatlah dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan benci maupun berat, walaupun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu, kecuali kalau jelas itu maksiat pada Allah. Taib, hadis riwayat Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Nabi ingatkan pada Ubadah, ya Ubadah. Kemudian Ubadah jawab, labbaik. Nabi SAW katakan, isma, dengar. Wa ati, taatlah. Fi usrika, ketika masa sulitmu. Wa yusrika, masa senangmu. Wa makrohika, ketika engkau itu benci. Wa asaratin alaika, juga ketika engkau berat untuk taat. Wa in akalu malaka, walaupun mereka penguasa itu memakan hartamu, merampas hartamu. Wa darabu dhahraka, dan memukul punggungmu. Berarti disiksa ini, dizalimi kita. Illa an takuna maksiatan lillahi bawahan. Kecuali kalau jelas itu maksiat pada Allah, maka tidak ditaati. Terus tidak boleh? Tidak boleh memberontak walaupun pemimpin itu seorang hajat, penguasa zalim di masa silam. Nah, lihat, hajat itu pemimpin yang zalim di masa silam. Dia bunuh para ulama. Padahal dia itu penghafal Quran. Namun pemahamannya yang keliru sampai ya beberapa sahabat itu dia tindas. Nah, ini ceritanya. Murid-murid dari Anas bin Malik nanti itu mengadukan pada Anas tentang Hajjaj ini. Kami tetap sholat gak di belakang Hajjaj? Dia zolim itu. Kami tetap bermakmum gak di belakangnya? Atau Oh, kami memberontak saja, kami enggak mau. Ya, sholat di belakang. Kami cari imam lain saja. Ini tentang masalah sholat ya. Lihat, dikatakan, perhatikan hadis berikut. Anil Zubairi ibni Adiyan qala ataina Anas ibn Malikin fasayakawna ilaihi. Ma nalqa minal hajjaji faqala. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhum hatta talqaw rabbukum sami'tuhu min hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Dari Az-Zubair bin Adi ia berkata, kami pernah mendatangi Anas bin Malik, kami mengadukan tentang kekejaman Al-Hajjaj kepada beliau. Anas pun mengatakan, sabarlah, karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis riwayat Bukhari menunjukkan walaupun itu pemimpinnya kejam seperti Hajjaj, tetap ketika itu para murid-muridnya Anas ini yang mengadukan pada Anas, tetap katakan, Anas bilang, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena tidaklah datang suatu zaman ila ladzi ba'dahu syarrun minhu. Zaman sesungguhnya lebih jelek daripada sebelumnya. Ya, zaman sebelumnya lebih bagus berarti. Yang sesudahnya lebih jelek. Kemudian hatta talqaw rabbakum. Engkau bersabar itu sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Ya, artinya sampai meninggal dunia. Berarti sabarnya tidak ada batasnya. Suruh sabar terus. Sampai kapan Ustaz kalian bersabar? Hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian itu berjumpa Rabb kalian. Ibarat sampai mati. Suruh sabar terus. Dan ini dikatakan oleh Anas, ini dia juga dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus dalam hadis lain. Alal mar'i muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha illa ayyumara bima'siyatin fa in amara bima'siyatin fala sam'a wala ta'ata. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa dalam perkara yang ia senangi dan ia benci, kecuali apabila diperintah kemaksiatan. Apabila diperintah kemaksiatan, maka tidak perlu mendengar dan taat. Terus dari Auf bin Malik, jangan sampai kita disebut. Oh, saya lupa. Ya, jangan sampai kita disebut mati jahiliyah. Sekarang ini gara-gara tidak taat penguasa. Ada satu hadis lagi saya tidak muat di buletin karena enggak cukup. Itu ada hadis dari Auf bin Malik, sama juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru aimmatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaikum wa tusalluna alaihim. Wa syiraru aimmatikum alladziina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Kila ya Rasulullah, apala nunabidhuhum bisayf? La ma'aqamu fikumus sholata wa idza ra'aytum min wulatikum syai'an takrahunahu fakrahu 'amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Lihat, ini hadis pelengkap dari hadis-hadis tadi. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Sejelek-jelek pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Juga kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Kemudian ada yang berkata, wahai Rasulullah, tidakkah kita menentang mereka dengan pedang saja? Kenapa kita tidak perangi mereka saja? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, selama mereka masih mendirikan sholat di tengah-tengah kalian. Penguasa kita masih sholat juga. Ini boleh memberontak kalau tahu di sini masih sholat, maka enggak boleh memberontak. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian suatu yang kalian benci, maka ingat kata Nabi, benci saja amalnya dan jangan melepas ketaatan kepadanya. Kamu enggak suka sama amalnya saja, dia zalim ustaz, ya sudah, kamu benci pada kezolimannya. Ustaz, dia naikkan harga tinggi-tinggi banget. Enggak ada sekarang barang-barang yang murah ustaz. Iya, kamu enggak suka pada itunya, namun tetap taat. Taruhlah kamu enggak setuju dengan kebijakannya gitu. Iya, taruhlah enggak setuju, kamu punya alasan-alasan sendiri gitu. Namun tetap taat, enggak boleh memberontak. Ya, ini kalau yang suka-suka demo dengar hadis ini, panas nih hadis ini nih. Ya, panas banget hadis ini. Punya ustaz, perangi aja ustaz. Ya, gak mau dengar hadis ini, baca dulu hadis ini. Hadis riwayat muslim ini. Ya, nanti ada kaitannya, nanti saya bahas satu syubhat terakhir ini. Ini syubhat orang demo nanti ada di sini saya bahas. Terakhir. Baca lagi. Jangan sampai kita disebut mati jahiliyah. Orang jahiliyah itu tidak memiliki pemimpin. Mereka ingin hidup bebas tanpa ada yang memerintah mereka. Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir, fa innahu man kharaja minas sultani sibron mata mitatan jahiliyatan." Barang siapa yang tidak suka sesuatu pada pemimpinnya, bersabarlah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pada pemimpin barang sejengkal, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang dimaksud? Yang dimaksud tidak suka sesuatu pada pemimpin adalah selain kekufuran yang nyata. Sedangkan keluar dari ketaatan barang sejengkal yang dimaksud adalah tidak taat pada pemimpin walau hanya sedikit. Tadi yang dimaksudkan tidak suka sesuatu pada pemimpin. Ini selain kekufuran. Berarti selama itu bukan kekufuran, itu baru kezuliman, maka tetap penguasa itu ditaati. Ada sesuatu yang kita tidak suka, falyasbir, disuruh sabar. Sabar ada batasnya atau tidak ada batasnya? Tidak. Hah? Kalau sabar kamu bilang ada batasnya, lagi enggak sabar berarti. Bilang sabar ada batasnya, nah, oh, kamu lagi enggak sabar. Sabar tidak ada batasnya. Jadi sampai yang kita bahas tentang penguasa tadi, sebutkan tetap suruh bersabar itu. Hatta talqa rabbakum, sampai kalian bertemu Rabb kalian. Maka fa innahu man kharaja minas sultan, siapa yang keluar dari taat pada penguasa syibron satu jengkal saja, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Kenapa disebut mati jahiliyah? Tadi diterangkan karena orang jahiliyah tidak punya pemimpin, pingin bebas. Sifat jahiliyah berarti dia miliki kalau dia keluar dari taat pada penguasa. Lalu taat pada penguasa ada dua macam. Pertama, wajib menaati penguasa ketika mereka memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga tetap taat pula pada perkara ijtihad mereka atau pada perkara yang bermaslahat kepada kaum muslimin. Kita lihat ada dua berarti yang poin pertama ini. Wajib menaati penguasa ketika mereka memerintahkan untuk menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Misalnya pemerintah membuat surat keputusan para wanita wajib pakai jilbab, jika tidak kena hukuman. Itu kan sejalan kan dengan perintah Allah dan Rasulnya ya. Itu berarti disuruh taat Allah dan Rasul. Ya, itu disuruh taat Allah dan Rasul. Begitu juga tetap taat pada perkara ijtihad atau pada perkara yang bermaslahat untuk kaum muslimin. Contoh bermaslahat, ada aturan-aturan lalu lintas, ada aturan buat batas-batas tanah, macam-macam. Ada maslahat untuk kaum muslimin. Kalau mau ini surut, bikin surat izin dulu, pasang iklan, ada izinnya dulu, oh, macam-macam tuh. Itu untuk maslahat. Biar orang itu enggak mudah-mudahan ya lewati lampu merah, enggak mudah-mudahan enggak pakai penutup kepala, enggak pakai helm misalnya. Ya. Walaupun kamu nanti berlasan, wah ini kan kepala-kepala saya. Kalau hancur-hancur ya kepala saya. Pokoknya kamu salah gitu. Aturan yang ada maslahat. Ya, itu aturan yang ada maslahat, maka tetap ditaati. Itu seperti tetap ditaati. Terus yang kedua, lihat yang kedua. Tidak boleh menaati mereka kalau memerintahkan pada maksiat. Nah, kalau diperintahkan pada maksiat, tidak boleh ditaati. Ya, kalau diperintahkan pada maksiat, tidak boleh taat. Nah, selama tadi ini bukan maksiat, ini masih perkara yang boleh-boleh saja. Tapi tidak ada dalilnya, tapi ada maslahat, maka diikuti. Ya, terus, kenapa tidak boleh memberontak pada penguasa? Ini keterangan yang bagus dari Syekh Abdul Razak. Baca. Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizullah mengatakan, sebab Nabi SAW melarang umatnya memberontak pada penguasa, walaupun ia zalim karena ada keburukan, mafsadah lebih besar atau mudarat lebih besar. Bisa jadi ada pertumpahan darah, musnahnya harta, beragama jadi sulit, hilangnya rasa aman, kaum muslimin tidak merasakan ketenangan dalam ibadah, kehormatan dan harta tidak terjaga, dan berbagai kerusakan muncul. Sehingga praktik dari para sahabat radhiyallahu anhum, padahal mereka paling semangat dalam mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berusaha terhindar dari keburukan yang besar. Lihat saja apa yang dinasihatkan Ibnu Mas'ud ketika orang-orang mengadu tentang sepak terjang Al-Walid bin Uqbah. Isbiru fa inna jawra imamin khamsina aman khairum min haraji syahrin. Bersabarlah, sungguh berada di bawah pemimpin yang zalim 50 tahun lebih baik dari terjadi kerusuhan selama sebulan. Ya, lihat. Bersabar dengan pemimpin yang zalim walaupun itu 50 tahun itu masih lebih baik, artinya masih lebih ringan dibandingkan dengan adanya huru-hara, kerusuhan. Ya, kerusuhan 1 bulan. Dibandingkan dengan berapa tahun tadi? 50 tahun. Sampai bandingannya seperti itu. Ini kata Imam, ini kata Ibnu Mas'ud. Ketika orang-orang mengadu tentang sepak terjang Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah itu pernah dia kerjakan sholat subuh di hadapan orang-orang banyak itu 4 rakaat. Orang semuanya pada protes sama dia itu. Bilang, kalian mau nambah lagi enggak? Sampai kurang ajarnya seperti itu. Sholat subuh jadikan 4 rakaat. Al-Walid bin Uqbah ini. Dan menurut sebagian tafsiran, Al-Walid bin Uqbah ini masuk istilah fasik atau gelar fasik seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik. Nah, salah satu tafsirannya adalah si Walid bin Uqbah tadi. Dia langsung disebut fasik. Namun ketika dapati pemimpin seperti ini, ya Ibnu Mas'ud katakan apa? Isbiru, sabar kalian. Ya, disuruh sabar. Isbiru fa inna jawra imamin khamsina aman khairu min haraji syahrin. Lebih baik daripada kerusuhan 1 bulan. Gampangannya ya, harusnya di ini lagi, kerusuhan 1 hari gitu. Karena kalau ada kerusuhan, orang tadi apa kata Syekh Abdul Razak tadi, mau lihat darah itu, pertumpahan darah ada, harta-harta jadi hancur, beragama jadi sulit, mau ke masjid susah, rasa aman hilang, kaum muslimin tidak merasakan tenang dalam ibadah, gelisah, ini jangan-jangan nanti ada bombardir lagi, nanti ada bom sana-sini, ada orang yang nembak tiba-tiba. Kehormatan dan harta tidak terjaga sampai kerusakan-kerusakan lain nanti akan muncul di situ. Nah, terus ada lagi Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika orang-orang mengadukan Al-Hajjaj Ats-Tsaqafi, maka ia katakan. Nah, seperti hadis tadi ya, sabarlah, lanjut. Sabarlah karena tidaklah datang suatu zaman melainkan keadaan setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Aku mendengar wasiat ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ada nukilan bagus dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat di bawahnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kelompok yang keluar memberontak pada penguasa sudah diketahui bahwa mereka mendapatkan keburukan yang lebih besar dari keburukan yang mereka hilangkan. Lihat ya, mereka dapat keburukan yang lebih besar dari keburukan yang ingin mereka hilangkan. Kan ini ada keburukan A ini ya. Ya, taruhlah misalnya harga naik terus mau itu berontak. Terus dia ingin demo ini. Ya, wes bahasa-bahasanya demo aja lah, sudah. Ya, dia ingin demo ini. Maksud dia untuk menyatakan pendapat, enggak setuju dengan naiknya harga tadi, akhirnya datang di situ kerusuhan lagi lebih besar. Banyak nyawa yang hilang, yang tadi penguasa kemudian membombardir lagi, serang lagi, nembak lagi orang-orang yang demo ketika itu. Kerusakannya lebih besar. Ini yang ngomong Ibnu Taimiyah. Ini belum lihat zaman ini. Ini belum lihat itu orang-orang demo saat ini. Namun Ibnu Taimiyah sudah bilang jauh-jauh hari. Dia sampai pastikan itu. Ya, kalimatnya itu beliau katakan itu la'allahu. Ya. Moga saja. Layakadu, hampir-hampir. Ya berarti pasti. Ya, harapan dia itu. Walaupun dari Ibnu Taimiyah, ini pasti nanti jadi kayak gini nih maksud beliau. Ini pasti nanti kerusakan yang diperoleh nanti lebih besar daripada kerusakan yang ingin mereka hilangkan. Maksudnya hilangkan kerusakan, malah datang kerusakan yang lebih besar. Padahal kaidahnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu, kerusakan itu ingin kita larang, ingin kita cegah, tidak boleh mendatangkan kerusakan yang lebih parah. Kalau mendatangkan kerusakan yang lebih parah, nah, maka nahi mungkar saat ini dilarang. Nah, jadi sebagaimana tadi ya, kata Syekh Abdul Razak, sikap dari Ibnu Mas'ud sarankan seperti itu, Anas bin Malik sarankan seperti itu. Terus terakhir, solusi jika mendapatkan penguasa zalim. Sebagaimana nasihat dari Imam Al-Muzani rahimahullah di atas adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah agar penguasa bersikap kasih sayang terhadap rakyatnya. Nah, lihat. Wa taubatu innallahi kaima ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Terus. Karena adanya penguasa zalim itu karena sebab dosa. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, wa kadzalika nuwalli ba'dzadh-dzalimina ba'dho bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebahagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebahagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Al-An'am 129. Terus Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak Al-Badr menyatakan bahwa sudah seharusnya setiap orang bertaubat kepada Allah terlebih dahulu, lantas memperbaiki diri dan keluarga, dan mendakwahi orang-orang sekitar, sampai kebaikan tersebar. Maka adanya pemimpin yang zalim, maksud Allah adalah membuat hamba itu jadi baik, atau semoga Allah gantikan dengan yang pemimpin yang lebih baik setelah itu. Ingatlah, segala sesuatu di tangan Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat, Qulillahumma malikal mulki tu'ti al-mulka man tasya'u, wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ali Imran 26. Nah, itu pada ayat dia dikal khair. Di tanganmu lah ya Allah segala kebajikan. Nah, sekarang satu syubhat ini berdalil tentang masalah ya rakyat itu boleh mendemo itu dengan hadis berikut ini. Yaitu dikatakan inna min a'dhamil jihad kalimat adlin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad atau jihad yang paling besar adalah kalimat adil, yaitu kalimat yang benar yang diutarakan pada pemimpin yang zalim. Maka ini dijadikan dalil, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar Salim Bazmul, beliau katakan, mereka memakai dalil ini, mereka katakan, nahnu nakhruju wa natadhaharu nuridu hadzal fadl. Orang-orang yang membawakan hadis ini katakan, kami keluar dan kami ingin berdemo dan kami ingin dapat keutamaan dari hadis ini, karena dikatakan inilah seafdol-afdolnya jihad. Ini seafdol-afdolnya jihad. Maka beberapa bantahan berikut ini dari beliau. Pertama, disebut tadi mengatakan kebenaran. Ya, di situ disebut mengatakan kebenaran. Maka yang harus diucapkan itu adalah kebenaran. Yaitu kalau dia mau katakan di hadapan penguasa, dia utarakan ini sebab-sebab syar'inya itu apa. Bukan berita-berita koran yang dia bawa, atau bukan isu-isu yang dia bawa. Dia sampaikan benar-benar kebenaran berdasarkan ilmu syar'i. Jadi harus dikatakan benar, apa yang benar yang harus diutarakan, berarti ada dalil syar'i di situ. Ya, dia bukan berita koran. Apalagi hoax-hoax yang ada gitu. Terus yang kedua, kan tadi mengatakan inda sultanin jair. pada penguasa yang zalim. Langsung ngomong di depannya. Prakteknya yang ada ini bukan ngomong di depannya dengan menggunakan kalimat ini. Mereka menyatakan kebenaran tapi disampaikan di masjid-masjid dan di mimbar-mimbar. Itu ngomong langsung enggak depan penguasa? Penguasanya duduk Jumatan situ? Enggak. Ikut ngaji bareng-bareng? Enggak. Berarti bukan langsung ngomong di depan penguasa yang zalim, pengamalannya enggak tepat. Terus alasan yang ketiga, hadis tadi kalimatu adlin inna sultanin jair, ini bukanlah berarti langsung ngomong terang-terangan di depan penguasa gitu, depan orang banyak. Namun di sini ini ditafsirkan dengan hadis lain, yaitu hadis tentang menasehati penguasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyan saha li sultanin bi amrin, siapa yang ingin menasihati pada pemimpin satu perkara, fala yubdi lahu alaniya, maka jangan terang-terangan kalau ingin disampaikan. Ya, bukan di depan orang banyak gitu. Ya, bukan di lapangan besar, nanti suruh nanti presidennya datang gitu, bukan. Ya, aibnya terbongkar, itu malu juga. Coba kalau kamu kayak gitu, posisi kayak gitu juga. Coba. Posisimu sekarang lagi mau dikritik gitu loh. Kamu dipanggil di depan orang banyak ini. Ya, terus dijelek-jelekan di depan orang banyak langsung. Enggak diterima. Kalau di sini fala yubdi lahu alaniya, maka jangan ditampakkan terang-terangan. Walakin liyakhudh biyadihi, ambil tangannya, fayakhlu bihi, dua-duaan dengannya, fa in qabila minhu fadzaka, jika terima yo alhamdulillah, wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Namun kalau ketika disampaikan enggak terima, ya sudah, kamu sudah tunaikan amanat. Kan enak kayak gini. Ini bukan sebarkan aib terang-terangan itu. Maka sering dijadikan dalil itu ini. Afdhalul jihad kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdol itu. Maka mereka terus jihad itu. Maka kalau mati, ya mati syahid. Rasanya ini ada di sini. Menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Jadi timbang-timbang, dalilnya benar, penggunaannya enggak tepat. Ada banyak tafsiran di situ. Dan ada poin yang Nabi SAW sampaikan, itu sudah jelas sekali. Jihadnya dimaksud gimana? Ya, bukan asal-asalan tafsirkan, sudah pergi pokoknya. Kita kumpul rame-rame. Ya, pokoknya di depan kantor ini, demo besar-besaran. Bukan. Itu bukan se-abdul-abdulnya jihad itu, salah penafsiran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut matan Abu Syuja' At-Tadhib. Salat rawatib terakhir ya? Rawatib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kemarin sampai salat rawatib yang 17, iya dah. Terus ada salat malam juga sudah ya? Salat duha sudah juga ya? Salat tarawih sudah. Sekarang masuk syarat sebelum salat. Wa syara'itu shalah qabla dukhul fiha khamsatu asya'. Salat malam sudah ya? Salat dua juga sudah? Tarawih sudah? Betul enggak? Oh, tarawihnya belum. Baik. Dibacakan dari wasalasun nawafila. Wasalasun nawafila. Baca. Qala Abu Qadi Abu Suja Al-Asfani wasalasun nawafila. Wasalasu wasalasu nawafilu nawafila wasalasu la yansarif nawafila sigo muntahal jumu wasalasu nawafila muakkadatu as-salat muakkadatun wasaf dari salasu muakkadatun salatul laili wa salatul duha wa tarawihu, salat sunnah muakkadah ada tiga, yaitu yang pertama salat malam, yang kedua salat duha, dan yang ketiga salat tarawih. Baik, salat sunnah yang ditekankan atau yang muakkad itu ada tiga. Yang pertama salat lail, salat malam. Yang kedua salat duha. Yang ketiga salat tarawih. Yang ketiga salat tarawih. Nih, saya terangkan dari Fathul Qorib. Fathul Qorib ini syarat yang menjelaskan kosakata dari setiap kalimat dalam matan Abu Syuja. Nah, salatul lail. Salat lail yang dimaksud di sini adalah salat sunnah mutlak pada malam hari. Berarti kalau mutlak disebut mutlak salat malam ini, berarti tidak dibatasi jumlah rakaat. Mau 11 boleh, 2-3 boleh, 40 boleh, lebih dari itu juga boleh. Karena disebut salat mutlak, bebas. Dan dikatakan di sini oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi bahwa sholat sunnah atau sholat malam tadi lebih afdol daripada sholat sunnah mutlak yang dilakukan siang hari. Berarti kalau dibandingkan tahajud dengan duha, lebih afdol tahajud. Lalu Ibnu Qasim Al-Ghazi katakan sholat nawafil di sini yaitu sholat malam, waktu paling afdolnya tengah malam, baru kemudian akhir malam. Ya, baru kemudian akhir malam yaitu sepertiga malam terakhir. Namun kalau bangun tengah malam, nah itu lebih afdol. Jam 11, jam 12 gitu, terus dia sholat. Dan ini keyakinan dalam mazhab Syafi'i. Dan malam ingat dibagi jadi tiga. Ada sepertiga malam pertama, ada nanti tengah malam, kemudian ada sepertiga malam terakhir. Kemudian Ibnu Qasim Al-Ghazi katakan sholat duha. Sholat duha minimalnya dua rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Walaupun sebagian pendapat lainnya katakan sholat duha tidak dibatasi jumlah rakaat, seperti pendapat dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Waktunya min irtifai syamsi ila zawaliha, yaitu ketika matahari meninggi, ya ibarat para ulama itu setinggi tombak, sampai mendekati zawal. Waktu zawal itu kira-kira 15 menit sebelum waktu zuhur. Waktu matahari meninggi itu kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Terus yang ketiga salat tarawih. Kalau kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, salat tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat. Berarti bi asyri taslimat, dengan 10 kali salam. Berarti pengerjaannya gimana? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan ini dilakukan setiap malam Ramadan. Ya, dan ini dilakukan setiap malam Ramadan. Lalu niatannya nanti dia kerjakan dengan niat sunat tarawih atau qiyam Ramadan. Terus dikatakan di sini waktunya antara sholat isya sampai terbit fajar subuh. Waktu sholat tarawih itu antara waktu sholat isya sampai terbit fajar subuh. Nah, situ dibacakan keterangannya di atas sih. Sumiyat tarawih. Ada? Nomor 9 ya. Nomor 10. Salat tarawih dinamakan juga qiyam Ramadan. Jumlah rakaatnya adalah 20 pada setiap malam Ramadan. Setiap 2 rakaat diakhiri dengan satu salam. Waktu salat tarawih adalah di antara waktu isya dan salat fajar. Salat tarawih dikerjakan sebelum salat witir. Bukhari 37, Muslim 759 dan selain keduanya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa mengerjakan qiyam Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. Maksud dengan keimanan adalah mempercayai bahwa puasa ini adalah hak. Maksud dengan keikhlasan adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Bukhari 882 dan Muslim 761 meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di masjid. Orang-orang kemudian ikut-ikutan mengerjakan salat. Besoknya beliau kembali salat dan orang-orang menjadi semakin banyak. Kemudian mereka kembali berkumpul pada hari ketiga atau keempat. Akan tetapi beliau tidak kunjung keluar menemui mereka. Ketika pagi hari beliau bersabda, "Saya telah melihat apa yang kalian lakukan. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian kecuali saya khawatir jika salat ini menjadi diwajibkan kepada kalian." Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan. Bukhari 1906 meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Dia berkata, "Saya berangkat ke masjid bersama Umar bin Khattab pada bulan Ramadan. Ternyata orang-orang berkelompok-kelompok. Ada seseorang yang mengerjakan sholat sendirian, sedangkan orang lain mengerjakan sholat dengan diikuti oleh sekelompok orang. Maka Umar berkata, 'Menurutku, jika mereka disatukan dengan satu orang Qari, tentu itu lebih baik.' Kemudian dia bertekad untuk mengumpulkan mereka dengan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Ketika pada malam lainnya, saya berangkat bersamanya, ternyata orang-orang mengerjakan sholat dengan mengikuti qori mereka. Umar lalu berkata, 'Sebaik-baik bid'ah adalah yang baru adalah ini. Orang-orang mengerjakannya pada akhir malam lebih baik daripada orang yang mengerjakannya pada awal malam.' Sekumpulan orang di sini maksudnya adalah kurang dari 10 orang. Maksud ungkapan sebaik-baik bid'ah adalah ini adalah langkah baik perbuatan ini. Bid'ah adalah sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Kadang-kadang bid'ah ini baik disyariatkan jika sesuai dengan syariat dan ada kebaikannya. Kadang-kadang tercela dan ditolak jika bertentangan dengan syariat dan mengandung keburukan. Akan tetapi jika tidak bertentangan dengan syariat dan tidak ada dasarnya, maka hukumnya mubah, boleh. Baihaqi dan selainnya meriwayatkan dengan isnad sahih bahwa mereka mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebanyak 20 rakaat. Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa orang-orang mengerjakan sholat tarawih pada bulan Ramadan pada masa kekhalifahan Umar sebanyak 23 rakaat. Baihaqi menyatukan kedua riwayat ini bahwa 3 rakaat yang terakhir adalah witir. Baik, sudah. Berarti kesimpulannya dari pembahasan at-tadhib, pertama tarawih di sini sebut tarawih karena li'annahum kanu yastarihuna baina kulli taslimatain. Karena ada istirahat setiap 2 kali salam. Berarti 4 ya. 2 salam, 2 salam istirahat. Terus 2 salam, 2 salam lagi istirahat. Berarti setiap 4 rakaat mereka duduk istirahat. Maka Tarawih itu dari kata istirahat, sehingga disebut sholat tarawih. Maka sholatnya nyantai, gak ngebut-ngebut, gak pakai kecepatan, nyantai. Oh capek, oh istirahat dulu, berdiri lagi lama, oh capek, istirahat lagi, gitu. Maka disebut tarawih. Lalu dianjurkan, kata penulis At-Tadhib, dianjurkan untuk mengatamkan Al-Quran pada sholat tarawih di bulan Ramadan. Yaitu satu malamnya baca satu juz. Dan itu nanti dibagi untuk 20 rakaat. Berarti kesimpulannya, kalau dalam mazhab Syafi'i, milih sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya, sholat tarawih berapa rakaat? 20 rakaat. Berarti dalam mazhab Syafi'i yang lebih afdol 20 tadi. 11 kurang afdol berarti. Kalau mau pilih afdol, afdolnya 20. Dengan catatan tadi ya, enggak ngebut. Terus waktunya antara sholat isya dan sholat subuh. Lalu dilakukan sebelum witir. Jadi sholat tarawih dulu, baru kemudian ditutup dengan witir. Kesimpulan lainnya lagi di sini diceritakan, yang hadis terakhir tadi, bahwasanya Umar lihat jamaah terpecah, mereka sholat tarawih sendiri-sendiri. Akhirnya Umar punya inisiatif, suruh Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam sholat, mengimami jamaah yang ada, sehingga mereka jadi satu sholat tarawihnya. Dan sholat tarawih di sini akhirnya dilakukan tiap malam terus berjamaah. Saat kami ikut Nabi saja kalau gitu, sebagian malam saja. Kami ikut Nabi, gak usah ikut Umar saja. Umar tahu maksud Nabi. Maka Umar ketika itu lagi menafsirkan maksud Nabi dulu. Kenapa Nabi tidak lakukan terus-menerus sholat malam tadi, sholat tarawih tadi? Karena tadi dijelaskan dalam hadis sebelumnya, ditakutkan sholat malam itu, sholat tarawih itu jadi wajib. Baru kemudian yang terakhir, ini ada pembagian bid'ah dari Mustafa Al-Bugha. Dia bagi bid'ah itu ada bid'ah hasanah dan ada bid'ah sayyi'ah. Jadi dia bagi bid'ah ada dua. Dan ini pembagian ya rata-rata dari mazhab Syafi'i seperti itu. Bid'ah ada dua. Bid'ah hasanah dan bid'ah zamimah, bid'ah tercela. Berarti ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk. Namun yang tepat, kalau berdasarkan dalil, bid'ah itu hanya satu macam saja, yaitu kullu bid'atin dolalah. Sedangkan bid'ah hasanah, asalnya tadi yang disebut oleh Umar, pengertian secara bahasa. Biar orang tidak melegalkan bid'ah dengan mudah. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita kaji, azan dulu. Afwan, boleh minta tolong untuk buletin Syarh Sunnah Imam Al-Muzani di-upload rutin di Drive, karena yang streaming luar kota bisa download buletin saat live stream. Insya Allah nanti akan diperbaiki lagi sistemnya. Ustaz, saya berencana untuk berjualan usaha jualan. Mohon nasihatnya. Serta dalam bab muamalah apa saja bab yang harus saya pelajari. Dan adakah referensi bukunya yang khusus membahas tentang hal tersebut. Saya punya buku dulu berbenalkan ilmu sebelum berdagang. Dan sebagi, dan tulisan itu sudah saya muat di website sebenarnya dalam kategori muamalah. Nah, itu bisa baca di tulisan-tulisan awal dulu. Itu kemudian saya muat dalam buku tadi. Dan buku ini belum saya cetak ulang lagi. Karena mungkin ada revisi-revisi atau pelajaran tambahan di situ yang belum sempat saya muat. Mudah-mudahan nanti ada bukunya dan bisa dimanfaatkan juga oleh orang lain secara umum. Bagaimana sikap muslim saat sedang limit, malahan ujian datang bertubi-tubi? Apa hikmahnya? Hikmahnya Allah sayang pada kita. Allah beri ujian itu bukan berarti Allah benci, namun kadang untuk diringkikan derajat, atau itu jadi ujian karena kita banyak dosa atau banyak maksiat sehingga bisa koreksi diri. Macam-macam sebabnya. Tugasnya saat ini sabar, terima dengan takdir yang Allah tetapkan. Ketika melaksanakan sholat yang dijama', apakah perlu diawali dengan azan? Dan apakah perlu diawali juga dengan iqomah pada tiap sholat yang dijama' tadi? Cukup azan untuk yang pertama, iqomahnya dua kali. Iqomah untuk sholat pertama dan iqomah untuk sholat kedua. Bagaimana jika penguasa kita tidak sholat dan merintahkan berbuat maksiat? Apakah boleh memberontak? Memberontaknya nimbang-nimbang maslahat dan mudharat. Enggak sembarangan. Tetap masih menimbang maslahat dan mudharat. Apa sebaiknya kita lakukan ketika suatu ustadz memposting untuk menjauh atau meninggalkan pengambilan ilmu dari ustadz tertentu, akan tapi kita tidak tahu kebenaran hal sebenarnya yang membuat ustadz tersebut menganjurkan untuk meninggalkan pengambilan ilmu tadi. Kalau memang ada alasan tertentu, dia sebutkan kekeliruannya di sini, ya asalnya enggak ngambil ilmu dari situ. Ya, namun kalau cuma nyebut person saja, enggak sebutkan kesalahan, nah itu yang tidak mesti diikuti. Namun kalau menyebutkan kesalahannya langsung, dan ini kesalahan fatal, apalagi dalam prinsip akidah, ya jelas bagusnya tidak bermajelis dengannya. Bagaimana dengan kondisi Gaza, Palestina, dan lain-lain bila dikaitkan dengan hadis tadi? Nanti lihat kondisi, karena ini masalah lebih kompleks lagi. Kalau masih bisa bersabar, ya bersabar untuk itu. Wallahu a'lam. Apakah batasan-batasan seorang jika ingin menjadi marketer supaya tidak terjerumus dalam harta haram? Belajar. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib, ketika seorang itu ingin masuk pasar, dia mesti belajar dulu. Kalau tidak, irtato ma fi riba, irtato ma fi riba, irtato ma fi riba. Dia akan terjerumus dalam riba, ia akan terjerumus dalam riba, ia akan terjerumus dalam riba. Maka nanti punya kewajiban belajar sebelum berdagang. Itu kewajiban yang utama. Wallahu a'lam, demikian kita bahas. Insyaallah hari Kamis tetap ada di Masjid Pogong Delangan, dan pekan depan seperti biasa kita lanjut lagi dengan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani dan fikih mazhab Syafi'i tadi. Dari kesimpulan kita, masalah taat pada penguasa, tetap kita taat walaupun dia berbuat zalim. Dan dianggap dengan materi tadi, pembahasan taat pada penguasa sudah berakhir. Dan pertemuan berikut insyaallah kita bahas hukum mengkafirkan orang lain. Ya, hukum kafir mengkafirkan, ya, nanti akan dibahas di pertemuan berikut. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.